Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan kajian di kesempatan malam hari ini. Dan sedianya kita punya kajian rutin setiap malam jam 8 membahas kitab Khudz Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Namun mengingat ini bersamaan waktunya dengan kajian yang diselenggarakan oleh Paduka London, maka untuk sementara kajian Khudz Aqidatak kita liburkan, dan di kesempatan kali ini kita akan mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Paduka London. Dan kajian kita di malam hari ini, sebagaimana yang tertera dalam pengumuman, tidak ada tema khusus karena diselenggarakan untuk melayani beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia kajian. Dan nanti mungkin saya tidak memberikan mukaddimah, tapi langsung kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh host. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Rashid. Silakan, Bapak. Screen, share screen dulu, Ustaz, untuk silakan. Pertanyaan yang pertama di sini, assalamualaikum Ustaz. Sekarang ini banyak syariah financing di Indonesia. Sekarang saya juga juga pakai untuk leasing mobil. Akadnya jelas-jelas dibilang mudharabah ya. Jadi kita sepakat di awal dulu margin profitnya si leasing company itu berapa. Jadi total hutang kelihatan dari awal dan seolah-olah disepakati bersama. Hanya substansinya kok mirip sekali dengan leasing komersial biasa. Dan ternyata syariah program itu dikeluarkan oleh perusahaan yang sama dengan yang melakukan leasing komersial, bukan separate entity. Apakah ini masih bisa disebut syariah financing? Baik. Saya minta izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak. Memahami dari pertanyaan yang disampaikan bahwa syariah financing yang ditawarkan oleh pihak leasing itu diarahkan kepada akad mudharabah. Dan dalam akad mudharabah tentu saja ada bagi hasil. Dan bagi hasil ini adalah revenue yang didapatkan oleh pihak leasing. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ini sudah sesuai syariah? Tayyib, prinsip yang perlu kita pahami seperti ini, bahwa di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan, ada nama dan ada konsekuensi. Betul bahasanya, masing-masing akad itu punya nama. Kita mengenal ada istilah akad mudharabah, akad jual beli, akad ijarah, dan beberapa akad yang lainnya. Masing-masing punya nama, sebagaimana yang hal ini juga disebutkan dalam kitab-kitab fikih muamalah. Namun perlu kita tahu bahwa setiap nama akad itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Sehingga akad mudharabah beda konsekuensinya dengan akad jual beli, akad jual beli beda konsekuensinya dengan akad ijarah, akad ijarah beda konsekuensinya dengan akad qard, utang piutang, dan seterusnya. Nah, untuk bisa mengenali hakikatnya ini akad yang mana, bukan melihat nama, karena sekarang banyak orang yang salah penyebutan. Sebagaimana yang sering kita ketahui, sampai orang ribut memikirkan tentang masalah definisi. Untuk bisa mengetahui ini hakikatnya akad apa, yang kita gunakan sebagai acuan adalah melihat konsekuensinya. Kalau konsekuensinya seperti ini, berarti dia cocoknya disebut akad utang misalnya, tidak bisa disebut sebagai akad wadiah. Salah satu di antara contoh penamaan yang keliru yang kita jumpai di bank syariah adalah penamaan wadiah. Di bank syariah, seperti yang kita tahu, mereka punya produk wadiah di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang dan nanti tidak ada tambahan speser pun sebagai konsekuensi dari akad wadiah yang enggak ada tambahan. Namun, pihak bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu. Bahkan regulasi yang berlaku di negara kita, setiap uang yang diserahkan oleh nasabah ke lembaga keuangan, maka uang itu menjadi propertinya lembaga keuangan. Maka saat Anda nabung di bank syariah, Anda menyerahkan sejumlah uang di bank syariah, baik dengan produk wadiah, dengan produk deposito syariah, dengan produk mudharabah, semua dana yang kita masukkan sebagai nasabah, dana kita sebagai nasabah, dana yang kita masukkan, maka statusnya adalah properti bank. Makanya bank dibenarkan secara aturan di negara kita untuk menggunakan uang itu. Sehingga ketika kita misalnya menaruh uang 100 juta, kita buka rekening yang baru, lalu kita isi di rekening yang baru itu senilai 100 juta. Kemudian kita mendapatkan buku tabungan, mungkin kita juga sudah mendapatkan kartu ATM, lalu kita pulang. Begitu kita pulang, bank menggunakan dana itu. Yang jadi pertanyaan, apakah bank minta izin kepada kita? Sama sekali tidak. Padahal tadi kita mengambil produk wadiah. Dan yang namanya wadiah itu, hukum asalnya tetap menjadi milik saya sebagai nasabah. Dan tidak pindah hak milik kecuali jika saya hibahkan atau saya sedekahkan. Dan itu gak mungkin terjadi pada nasabah. Nasabah menghibahkan uang ke bank itu hampir gak mungkin. Sebagai konsekuensinya, berarti pihak bank tidak boleh menggunakan dana itu kecuali atas seizin saya. Sehingga ketika bank mau menggunakan dana itu, seharusnya dia minta izin dulu. Bapak, saya minta izin, uang Bapak yang 100 juta mau kami gunakan untuk dana A, untuk dana atau B, sedekah atau kami. Dan itu enggak mungkin terjadi pada nasabah. Nasabah menghibahkan uang kepada realnya, tidak terjadi demikian. Sebagai konsekuensinya, tidak bisa dituntut. Berarti pihak bank tidak boleh menggunakan dana itu 100 juta kecuali atas seizin oleh pihak saya. Bank sehingga dana itu dipakai untuk pembiayaan ke orang lain. Kemudian saya kembali ke bank terus tanya dan mereka nyampaikan dana Bapak sudah kami gunakan. Bank tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena di negara kita memberikan regulasi bagi bank untuk menggunakan dana ini. Baik, dari situlah sebenarnya akad yang terjadi bukan akad wadiah. Di sini, jadi di sini nama akadnya wadiah, tapi hakikatnya utang. Ini kita kasih contoh ya. Sebagai contoh misalnya akad wadiah di bank syariah. Nama akadnya wadiah, tapi hakikatnya utang. Dari mana kita tahu kalau itu utang? Karena perbedaan antara wadiah dengan utang, beda wadiah dan utang. Kalau wadiah ini tidak pindah hak milik. Sementara kalau utang pindah hak milik. Dan nanti wajib dikembalikan sesuai waktu yang disepakati. Sehingga kalau saya menyerahkan uang kepada si A sebagai titipan, maka uang itu tetap milik saya. Tapi kalau saya menyerahkan uang kepada si A sebagai utang, maka uang itu milik si A. Selanjutnya terserah si A. Mau dia gunakan untuk belanja pribadi, mau dia gunakan untuk usaha, mau dia gunakan untuk apapun, terserah si A. Karena ketika dia sudah jadi uang atau sudah jadi hak miliknya, bebas bagi dia untuk menggunakannya. Baik, kita memahami di sini ya. Jadi ini hanya sebatas sebagai contoh bahwa ada perbedaan antara nama akad dengan konsekuensinya. Lalu mana yang dijadikan sebagai acuan? Jawabannya adalah konsekuensinya. Kalau konsekuensinya seperti ini, berarti itu masuk kategori akad X. Kalau konsekuensinya seperti ini, masuk kategori akad Y, dan seterusnya. Baik, dalam mudoroba, dalam akad mudoroba, sekarang kita akan lihat akad mudoroba. Konsekuensinya adalah, satu, harus ada unit usaha. Karena namanya saja mudoroba. Ad-darbu fil ardi itu artinya bekerja, melakukan safar untuk bekerja. Dan disebut mudoroba dari kata ad-darbu fil ardi karena orang itu memberikan modal untuk dipekerjakan sehingga nanti ada hasil. Baik. Karena itulah dalam mudoroba harus ada unit usaha. Sehingga kalau ada orang yang melakukan akad mudoroba, si A sebagai sahibul mal, si B sebagai mudorib, ketika uang diserahkan, A dan B itu tahu bahwasanya mereka tidak melakukan usaha apapun. Uang itu cuma disimpan oleh B, atau uang itu dipakai oleh B untuk beli kendaraan misalnya, yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Berarti kan tidak ada usaha apapun. Tayyip. Kalau tidak ada usaha apapun, mana mungkin dapat keuntungan yang tidak ada usaha. Kemudian yang kedua, hasil yang diserahkan ke sahibul mal, ke pemodal, harus sesuai real. Sehingga tidak boleh kita prediksikan hasilnya. Selama jangka waktu sekian bulan, Bapak akan menghasilkan sekian. Padahal itu sudah dilakukan waktu akad. Dan hasil itu diproyeksi misalnya setahun sampai bahkan bisa 2-3 tahun. Kalau mobil kan biasanya 3 tahun. Kalau motor mungkin cukup setahun. Ya, jelas ini pelanggaran. Gimana yang namanya hasil diproyeksikan dan kemudian dijadikan sebagai acuan. Berarti kalau begitu nanti cicilan kamu pokoknya bayar sekian sebagai balik modal plus bagi hasilnya sekian. Dan itu sudah dijadwalkan, sudah ada tabelnya. Tinggal nanti ketika dia store centang, ya, tanda tangan atau dikasih cap. Ya. Jelas ini bukan mudharabah yang kayak gini. Ini bukan mudharabah. Kemudian di antara konsekuensi yang lain, modal tidak boleh dijamin. Modal usaha tidak boleh dijamin. Kalau dia dijamin, berarti dia bukan mudoroba. Karena diantara perbedaan antara mudoroba dengan akad utang adalah, kalau utang itu dijamin, apapun resiko pokoknya harus balik sesuai dengan yang diterima. Sedangkan kalau mudoroba, tidak dijamin. Dalam arti jika terjadi resiko, maka memungkinkan dana itu untuk berkurang bahkan hilang. Tayyip. Dari tiga konsekuensi yang saya sebutkan, nampaknya pertanyaan yang tadi disampaikan tidak memenuhi dua konsekuensi. Pertama, tidak ada unit usaha. Kalau itu dipakai untuk beli motor, motor ini kan tidak dipakai usaha, tapi untuk kepentingan pribadi. Kalau itu digunakan sebagai usaha misalnya, berarti seharusnya bagi hasilnya itu berdasarkan kondisi real, bukan pakai proyeksi terus langsung dibuat jadwal cicilan. Cicilan pertama modal sekian, pokok sekian, kemudian margin sekian. Cicilan kedua pokok sekian, margin sekian. Dan itu berbeda misalnya. Jelas ini bukan mudharabah yang syar'i. Dan setahu saya, dari pertanyaan yang tadi disampaikan, akal-akalannya itu terlalu kelihatan. Sehingga kalau dia mau mengambil riba, tapi dengan cara yang lebih cantik mungkin lebih bagus, tapi ini sangat kelihatan kalau itu riba. Kenapa? Akad yang terjadi adalah akad utang. Ya, sehingga di sini kita tuliskan hakikatnya adalah akad utang, sementara bagi hasil yang dimaksud adalah riba. Sehingga dia kasih misalnya pokoknya sekian, nanti kamu nyicil sekian. Nah itu sama seperti utang. Apalagi Anda dikasih dalam bentuk uang, kemudian disuruh beli sendiri barangnya, lalu setelah dapat diakadkan mudharabah. Akad mudharabahnya di mana? Akad mudharabah itu tidak dipakai untuk beli kebutuhan pribadi, tapi dipakai untuk kepentingan usaha. Tayyib. Insyaallah cukup jelas, sehingga akad yang tadi disampaikan dalam pertanyaan jelas itu bukan mudharabah, tapi itu adalah akal-akalan riba. Wallahu taala alam. Semoga menjawab pertanyaan penanya. Saya izin share screen lagi Ustaz untuk pertanyaan. Silakan, Pak. Nomor 2, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya equity crowdfunding, ECF, atau penggalangan dana dalam Islam yang sekarang sudah ada di beberapa platform seperti Santara dan BeShare, di mana platform tersebut menawarkan sejumlah saham dan akan dibagikan dividen kurang lebih 6 bulan sekali. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Tayyip, kita akan bahas tentang platform yang dia kegiatannya adalah untuk crowdfunding. Ya. Kemudian nanti ada bagi hasil dan seterusnya ya, sebagaimana yang terjadi dalam transaksi mudharabah. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi tentang mudharabah bertingkat. Saya sebutkan di sini. Ya, seingat saya ini sudah pernah kita sampaikan ya. An-Nawawi pernah mengatakan dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, man'u muqaradatil 'amili ghairahu falau qarada bi'iznil malik wa kharaja min ad-daini wa sara wakilan fi muqaradatil tsani shahha. Terlarang bagi amil, tidak boleh bagi amil atau mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak yang lain, pihak ketiga. Falau qarada bi'idnil malik, bila dia melakukan itu atas seizin pemilik, atas seizin pemilik, wa kharaja min ad-daini, dan tidak terhitung sebagai utang, wa sara wakilan fi muqaradati tsani, sehingga dia posisi mudharib ini hanya sebatas wakil bagi sahibul mal, shahha, maka transaksinya sah. Tayyib. Kemudian An-Nawawi melanjutkan. Wala yajuzu ay yashtarita al-amilul awwalu li nafsihi syai'an min ar-ribhi. Walau fa'ala fasada al-qiradu tsani wa li'amilihi ujratul mithl 'ala al-malik. Tidak boleh mensyaratkan untuk amil yang pertama dia mendapatkan bagi hasil. Amil pertama tidak boleh mensyaratkan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil. Walau fa'ala, jika dia mensyaratkan harus dapat bagi hasil, fasadal qiradu tsani, maka mudharabah yang kedua batal. Wali amilihi, sementara yang benar adalah amil pertama hanya berhak mendapatkan ujrah mithl 'alal malik, dari pemilik modal. Tayyib. Sehingga di sini ada tiga tingkatan ya. Pertama, masyarakat investor yang mereka sebagai sahibul mal. Yang kedua, fintech yang dia menampung modal dari para investor. Yang ketiga adalah unit usaha yang real, baik UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang real lainnya. Karena perusahaan fintech ini dia tidak memiliki unit usaha yang real, maka otomatis atau dia hanya bisa mengembangkan uang itu jika dia salurkan kepada unit usaha yang real. Maka fintech menawarkan kepada para pemilik usaha silahkan bagi yang butuh modal Anda iklankan dan promosikan unit usaha Anda, nanti kita akan carikan pemodal. Kata Nawawi, berarti di situ kan ada mudharabah bertingkat. Pertama adalah sahibul mal yang merupakan masyarakat investor. Masyarakat investor menyerahkan modal itu kepada fintech. Fintech dengan platform yang mereka punya mengumpulkan dana itu, tapi dia tidak gunakan untuk usaha. Namun dia salurkan kepada mudharib yang sejatinya, yaitu para UMKM atau unit usaha yang real. Berarti dalam hal ini posisi fintech sebagai sahibul mal yang kedua. Sementara unit usaha yang real, merekalah mudharib yang sebenarnya. Baik. Kalau melihat dari keterangan yang tadi kita bacakan, maka praktek seperti ini dilarang kecuali jika masyarakat investor telah mengizinkan bagi fintech untuk menyalurkan dana itu kepada UMKM. Dan kita tahu jelas investor mengizinkan. Karena penawaran yang dilakukan di platform fintech itu berdasarkan unit usaha yang tertera di fintech, di platformnya. Misalnya ada properti atau produksi manufaktur atau yang lainnya. Sehingga pada saat kita terlibat, saya mau ikut nimbrung di situ. Saya mau beli misalnya satu unit usaha properti disediakan 1000 saham. Satu saham nilainya misalnya 10 juta. Saya mau beli satu saham, kita transfer 10 juta. Maka otomatis kita tahu bahasanya pada saat kita transfer tujuannya adalah untuk pengembangan usaha ini. Berarti sudah ada izin dong dari sahibul mal. Jelas sudah ada. Baik, telah memenuhi persyaratan sebagai yang dinyatakan oleh An-Nawawi. Selanjutnya, status fintech sebagai apa? Kata Nawawi, wasara wakilan fi muqaradati tsani. Dia hanya sebagai wakil untuk transaksi mudharaba yang kedua. Dia hanya sebagai wakil untuk transaksi mudharaba yang kedua. Tayib, terus haknya apa? Karena dia wakil, maka dia tidak boleh mensyaratkan untuk mendapatkan bagi hasil. Mengingat apa? Dia hanya wakil. Walau fa'ala fasadal qiradu tsani. Jika dia mensyaratkan harus dapat bagi hasil, maka transaksi mudharaba ini jadi batal. Terus hak dia apa? Wali amilihi ujratul mithal 'alal malik. Dia hanya berhak mendapatkan ujrah mithal yang itu menjadi tanggung jawab al-malik, pemilik modal. Sebenarnya tentang ujrah mithal, upah standar ini, apakah tanggung jawab pemilik modal ataukah tanggung jawab pemilik usaha, ini kembali kepada kesepakatan. Baik. Karena itu praktek seperti yang ditanyakan tadi, insya Allah untuk posisi masyarakat investor nggak ada masalah. Karena dalam hal ini dia tidak melakukan transaksi riba, dia tidak melakukan transaksi gharar, yang dia lakukan adalah mudharabah. Dengan dia tanam modal, diwakili sebuah saham kepemilikan, kemudian itu sebagai bukti kalau dia punya aset sekian di perusahaan itu. Nah, selanjutnya dia berhak untuk dapat bagi hasil. Fintech sebagai penampung modal itu dan kemudian menyalurkan kepada UMKM hanya berhak dapat fee sesuai yang disepakati dan itu sekali di depan. Tapi pertanyaan selanjutnya, bolehkah pihak fintech juga mendapatkan bagi hasil? Misalnya dia minta 5% dari total hasil. Jika dia punya keterlibatan dalam kerja atau usaha, hukumnya boleh. Ada satu kaidah yang di sini juga saya sebutkan. Yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil amal au bid dhaman. Di antara kaidah mudharabah, ini kaidah nomor 8. Terdapat kaidah yang menyatakan yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil amal au bid dhaman. Orang berhak mendapatkan keuntungan karena dia punya modal karena dia punya kerja, usaha, berarti dia sebagai mudharib, sebagai pengelola, atau karena dia menanggung resiko. Yang ini berlaku dalam transaksi jual beli yang sudah diterima. Karena itu jika salah satu dari tiga hal ini tidak ada, maka tidak berhak mendapatkan keuntungan. Sehingga misalnya tadi, fintech dia bukan pemilik modal. Fintech juga bukan pengelola. Dia tidak bekerja di bidang real. Berarti dia enggak punya sebab untuk bisa mendapatkan bagi hasil. Karena itulah hak dia apa? Hak dia, kata para ulama, hanya mendapatkan fee sesuai dengan yang disepakati. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya, insya Allah tidak masalah. Namun posisi fintech hanya mendapatkan fee, sedangkan para investor mereka berhak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati. Yang disepakati bisa 60-40 atau 70-30. Dan perlu ingat, di situ tidak boleh dijamin. Sehingga kalau misalnya unit usahanya rugi atau bahkan uangnya habis, maka investor tidak berhak untuk nuntut uang dikembalikan, baik nuntut kepada UMKM yang menjalankan usaha itu atau nuntut kepada pihak fintech yang menjadi lembaga intermediat yang menghubungkan antara investor dengan unit usaha real. Wallahu a'lam. Kami lanjut. Ini ada yang mau bertanya langsung, tapi ada satu pertanyaan. Jadi sebelum Jihan, ada pertanyaan, titik pertanyaan dulu sebentar. Silakan. Ini pertanyaan singkat aja, Ustaz. Mungkin bagaimana hukumnya bekerja sebagai broker saham? Bagaimana hukumnya sebagai bekerja sebagai broker saham? Ya. Sebenarnya posisi broker saham itu kan kurang lebih tadi ya, dia pihak intermediat yang mempertemukan antara pemodal dengan unit usaha, antara investor dengan unit usaha. Sehingga kalau kita tarik pada kajian yang lebih sederhana, broker saham itu intinya pokoknya Anda mencarikan investor untuk sebuah unit usaha yang saat ini sedang dikembangkan. Selanjutnya Anda berhak dapat fee seperti keterangan An-Nawawi tadi. Itu sederhananya. Nah, dulu KPMI sempat melakukan seperti ini. KPMI itu kan tidak punya unit usaha real. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia memang mendeklarasikan tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai nama, digunakan sebagai unit usaha real, tidak boleh. Baik di pusat maupun di wilayah. Namun ada banyak sekali permintaan dari para pemilik modal, terutama mereka yang kerja di dunia migas ya. Mereka bertanya kepada KPMI, bisa enggak KPMI mengelola dana kami? Nah, KPMI tidak punya unit usaha, sehingga itu tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kita membuat yang disebut dengan KIF ya, KPMI Investment Forum. Kita tawarkan kepada para pengusaha yang butuh modal, nanti kita akan ketemu di sini, di satu tempat tertentu, di waktu tertentu. Kemudian silahkan kalian presentasi. Ini ada banyak sekali para calon pemodal yang mereka mau mengembangkan dana yang dia miliki. Yang terjadi begini, calon pemodalnya lebih banyak dibandingkan calon pengusahanya. Sehingga wallahu ta'ala alam, banyak pengusaha muslim yang kaya, walhamdulillah, sampai mereka itu kesulitan untuk mengembangkan uangnya, menaruh uangnya. Mereka sudah merasa bosan ketika uang itu hanya ditaruh di bank. Mereka anti riba, mereka tahu bahasanya bunga bank itu tidak boleh. Sementara uang itu nganggur. Maka dibukalah forum seperti tadi. Dan ternyata yang justru enggak berani maju malah para calon pengusaha, para mudhari'nya. Kita bisa katakan bahasanya posisi KPMI di sini kan berarti sebagai broker yang mempertemukan antara pemilik modal dengan unit usaha real. Andaikan closing, KPMI berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati jika memang di situ ada fee-nya. Baik. Sekarang kita tarik ke masalah permodalan, masalah saham. Saham itu memang ulama beda pendapat mengenai takyif fikihnya. Sebagian ulama menilai bahwasanya saham itu barang dagangan. Sehingga ketika sudah jadi saham, maka dia ibarat barang dagangan. Karena dia barang dagangan, ya boleh diperdagangkan secara bebas. Dan nanti dizakati sesuai dengan zakat barang dagangan. Dan ini adalah pendapat Syekh Jadul Haq, salah satu di antara ulama Mesir, dengan pertimbangan bahwa pemilik saham itu tidak dianggap sebagai pemilik perusahaan, meskipun dia punya hak terhadap perusahaan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan aset di sebuah perusahaan. Sehingga kalau perusahaan A yang dia sudah go public, kemudian dia bisa menjual saham, maka pada saat perusahaan A ini menjual sahamnya, berarti ada sekian persen dari aset yang dimiliki perusahaan A ini dijual kepada orang lain. Lalu misalnya saya beli senilai 1000 lembar misalnya dengan harga 10 juta. Saya transfer 10 juta. Begitu saya beli 10 juta, berarti saya punya sekian persen di perusahaan itu, punya sekian persen aset di perusahaan itu. Nah, selanjutnya nanti saya berhak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kalau dipahami seperti ini, insya Allah jadi broker saham tidak masalah. Karena sama posisinya sebagai tamannya tadi, Anda adalah pihak ketiga yang menjadi penghubung antara masyarakat pemodal dengan pemilik usaha real. Dan selanjutnya Anda berhak untuk dapat fee. Namun real yang ada, realita yang ada, broker saham bukan itu. Karena saham sekarang itu tujuan orang ketika beli bukan dalam rangka untuk mendapatkan bagi hasil, tapi dalam rangka untuk dipermainkan marginnya. Sehingga tujuan dia cuma cari margin, cari margin, cari margin. Oh, ini saham Garuda lagi turun karena efek corona, kemudian bondong-bondong beli. Ini nanti kalau corona selesai, kemudian kondisi normal, transportasi udara normal, buka lagi, bondong-bondong jual, dapat margin. Terus kayak gini, apa yang kamu jual? Apa yang kamu beli, apa yang kamu jual? Ini saya beli surat berharga. Surat itu nilainya sebagai apa? Menurut mereka, ya ini barang dagangan. Barang dagangan kok kayak gini? Dia tidak mewakili aset, tapi bisa diperdagangkan. Terus kamu jualan apa? Nah, itu mirip seperti cryptocurrency gitu, yang dia tidak punya backup properti tertentu. Sehingga naik turunnya itu hanya berdasarkan suka dan tidak suka masyarakat. Pas lagi booming, lagi banyak yang nyari, naik. Naik, Masya Allah, sampai 200 juta per satu Bitcoin. Begitu komunitasnya sudah mulai bosen, pelanggannya sudah mulai turun, turun drastis. Sekarang tinggal berapa satu BTC? Mungkin sekian juta. Dulu waktu saya awal pertama kali nulis tentang Bitcoin, harga Bitcoin cuma 7 juta. 7 juta 1 BTC, 1 Bitcoin. Selisih sekian bulan, setelah berita tentang Bitcoin itu mulai naik, kemudian banyak orang mulai invest ke Bitcoin, ya pakai teori umum, demand and supply. Begitu demandnya banyak, maka harganya jadi naik. Naik sampai 200 juta. Masya Allah, sampai 200 juta. Padahal dulu 7 juta. Waktu saya ditanya pertama tentang Bitcoin dan ingin menulis tentang Bitcoin, itu harganya 7 juta, selisih sekian bulan jadi 200 juta. Terus selisih sekian bulan lagi langsung turun, tinggal 100 juta. Turun terus sampai sekarang kurang lebih cuma 70 atau 60 juta. Ini jual beli apa? Kayak gini. Tapi itu dianggap sebagai properti yang berharga, punya nilai. Punya nilai itu kan karena anggapan kalian. Kalau kalian menganggap ini gak bernilai, selesai, bubar semuanya. Makanya ada banyak sekali Bitcoin-Bitcoin yang begitu rumornya turun, sudah gak punya peminat, hilang sudah. Yang punya ratusan, yang punya puluhan, dulu sudah keluar modal besar, ya, beli seharga sekian ratus dolar, gak ada nilainya sama sekali. Ada salah satu jamaah yang saya tidak kenal, ya, tapi beliau kenal saya. Tiba-tiba WA, Pak Ustadz, saya kasih 1 juta. 1 juta cryptocurrency. Kemudian saya lihat. Dan saya dikasih dompet walletnya. Nanti aksesnya ke sini, dompet walletnya ini silahkan dipakai. Akhirnya saya lihat. 1 juta cryptocurrency. Dan itu satuannya TGC. Ternyata itu adalah cryptocurrency yang baru yang dibuat oleh orang ini. Kemudian saya dikasih 1 juta TGC, The Great Coin, ya, TGC itu singkatan dari The Great Coin. Karena peminatnya nol, gak ada siapapun, maka nilai 1 juta TGC tadi juga nol, nol rupiah, gak ada apapun yang bisa saya dapatkan. Saya bayangin andekan ini BTC, satuannya andekan diganti BTC bukan TGC, wah, bisa kayak mendadak saya. Ya pantas saja saya dikasih 1 juta. Mungkin maksud beliau biar nanti bisa saya misalnya tawarkan ke yang lain, lalu ada orang yang tertarik, terus kita coba buat komunitas yang pecinta TGC, kemudian tarik banyak orang untuk beli TGC, akhirnya semuanya banyak berminat beli TGC, naiklah nilai TGC. Kalau kayak gini caranya, berarti ini menjual sesuatu yang kosong, hanya sebatas permainan uang. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami saham mirip seperti itu. Karena dia tidak dikatakan sebagai surat berharga yang mewakili aset. Makanya yang terjadi hanya sebatas tukar-menukar uang. Uang tukar uang, beli pagi, sore jual, margin sekian, beli sore, beli malam, kemudian pagi sudah dijual, dapat margin sekian. Ini Anda melakukan jual beli apa? Karena itulah jika prakteknya saja sudah enggak benar, maka jadi broker di sana juga enggak benar. Apalagi kita tahu kadang posisi broker itu ngutangi dulu. Ya sudahlah Bapak, saya utangi dulu sekian slot, nanti kalau dapat margin tolong segera dikembalikan ya. Saham yang kemarin kamu utang. Jadinya orang gambling di situ. Jika rugi ya rugi sekian, kalau untung sekian. Tayyib. Karena itulah betul apa yang dikatakan oleh Al-Ustadz Irwandi Tirmizi, bahwa trading saham itu kasino internasional. Dan beliau sangat melarang trading seperti ini, terlepas dari perusahaan yang menerbitkan saham itu. Sehingga tidak lagi dibahas apakah perusahaan ini sudah memenuhi standar yang sahamnya boleh untuk dibeli atau tidak. Beliau tidak bahas itu. Tapi yang beliau lihat, praktek transaksi trading saham itu seperti judi. Orang mengeluarkan uang sekian puluh juta, kemudian tiba-tiba harganya naik jadi 15 juta hanya dalam waktu sekian jam. Nah yang kayak gini, wallahu ta'ala alam, kami sangat tidak merekomendasikan, termasuk ketika posisi Anda menjadi broker. Kecuali jika saham itu disimpan kemudian nanti dapat dividen. Kalau ini murni bagi hasil, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau mau dipermainkan dalam trading tadi, sangat tidak kita rekomendasikan. Itu betul-betul hanya permainan uang, uang ditukar dengan uang, dengan hanya selisih waktu hari atau bahkan selisih waktu jam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jawabannya sangat jelas. Baik, kita akan ke Jihan Pandora. Bisa di unmute. Oke, sebentar, saya bisa. Oke, unmute. Mohon sebelum bertanya, saya ingatkan lagi pertanyaannya satu saja dan harap langsung ke the point pertanyaan. Baik, silahkan Mbak Jihan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang konsinyasi. Bagaimana hukumnya ketika ada grup yang memperdagangkan barang milik orang lain yang mana pemilik barang tersebut sudah meminta tolong kepada admin grup untuk dijualkan barangnya. Lalu Anda sebagai anggota grup dan teman-teman yang lain dibolehkan adminnya untuk bantu menjualkan juga dengan harga markup. Apakah boleh seperti itu? Anda dan pemilik barang tidak ada interaksi secara langsung. Namun pemilik barang sudah bilang ke admin untuk dijualkan barangnya. Jazakallah Ustaz. Nah. Wa jazakumullah khairan. Baik. Saya coba sedikit ulang di sini ya. Jadi pemilik menyerahkan izin kepada grup, memberi izin ke admin grup untuk menjualkan barang, kemudian admin grup memberikan izin kepada anggota grup untuk menjualkan barang. Dan anggota grup tidak ada hubungan dengan pemilik. Apakah ini diperbolehkan? Ini berarti pembahasannya adalah broker dibrokerkan, ya. Makelar yang dimakelarkan. Ya. Karena makelar pertamanya adalah admin grup. Kemudian admin grup menyerahkan kepada anggota grup, silakan ikut menjualkan. Berarti makelar ini meminta kepada makelar-makelar yang lain tolong ikut jualkan. Ini boleh atau tidak? Ada satu pembahasan di masa silam yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang yang disebut sebagai dalal. Coba saya bukakan ya. Ini pernah saya bahas di buku saya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Nah, baik bagian ini. Nah, ini ada keterangan dari Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, coba saya kutip di sini. Bolehkah makelar dimakelarkan? Kata Syekhul Islam, "Idza kana at-tajiru alladhi yuslimu malahu ila ad-dallal" qad 'alima annahu yuslimuhu ila ghairihi min at-tallalin wa radiya bidzalika lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Jadi dulu ada profesi yang disebut dengan dalal. Dalal itu kayak gini. Ada pedagang, dia masuk pasar bawa barang. Karena dia enggak mau repot, dia panggil seseorang yang ada di pasar itu. Mas, ini mas, ini saya bawa jeruk sekian kilo, bawa apel sekian kilo, bawa ini sekian kilo. Baik, ini catatannya. Tolong kamu jualkan sesuai dengan daftar ini. Tak tunggu di warung kopi itu, nanti kalau sudah selesai, sore kita ketemu. Siap, akhirnya saya serahkan daftar tadi plus barangnya. Orang ini membawa barang saya masuk pasar, kemudian dijualkan. Nah, posisi orang ini disebut dalal. Posisi orang yang saya minta untuk menjualkan ini disebut dalal. Nah, kadang dalal itu punya komplotan para dalal, ya, yang disebut dengan dalalin. Dia kemudian manggil teman-temannya. Ini ada proyek bro. Ini jeruk sekian kintal, ini anggur sekian kintal, ini apel sekian kintal. Kalau saya yang jual sendiri, kayaknya nggak sanggup. Saya minta tolong kepada kalian, tolong masing-masing ngambil sekian kilo. sekarang kita gerilya jualkan ini di pasar, nanti lo saya kasih sekian persen, lo sekian persen. Nah, Syekhul Islam menjelaskan tentang itu. Maka satu dalal yang ditugasi tadi menyerahkan kepada banyak dalal di bawahnya. Kata beliau, ketika seorang penjual, pemilik barang, alladhi yuslimu malahu, yang menyerahkan barang dagangannya ila dalal, kepada dalal atau makelar, qad alima annahu yuslimuhu ila ghairi. Dia tahu, penjual ini tahu, sudah mengetahui bahwasanya makelar ini akan menyerahkan ke para makelar yang lain. Sehingga saat saya sebagai pemilik barang menyerahkan kepada si A, saya tahu si A ini gak bakalan kerja sendiri, pasti dia nanti pakai tim, kemudian dibagi-bagikan ke seluruh timnya. Wa radhiya bidzalika, dan penjual ini ridho, pemilik barang ridho, saya ridho, lam yakun bidzalika ba'san, bila raib, maka hukumnya tidak masalah, hukumnya boleh. Alasannya adalah fa innad dallal wakilut tajir, karena makelar adalah wakil dari pedagang. Sehingga kalau saya pemilik barang, saya suruh A tolong jualkan, berarti A ini adalah wakil saya. Ya. Wal wakil lahu ayyukila ghairahu kal muwakkil bittifaqil ulama. Dan wakil berhak, wakil berhak untuk menyerahkan tugasnya kepada orang lain dengan sepakat ulama. Si A sebagai wakil saya, si A berhak untuk menyerahkan tugas yang saya berikan kepadanya kepada orang lain. Hanya saja wa innama tanaza'u fi jawazi tawkilihi bila idnil muwakkil 'alal qawlaini masyhuraini lil ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat, bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari yang mewakilkan pertama? Bolehkah saya menyuruh si A, wahai A tolong jualkan? Bolehkah si A menyuruh orang lain untuk menjualkan tanpa izin dari saya? Ada dua pendapat di kalangan ulama di sini. Baik, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan dari keterangan Syekhul Islam, makelar dimakelarkan, hukumnya boleh dengan ketentuan. Satu, pemilik barang tahu, meskipun makelar ini gak izin, pemilik barang itu tahu, ini nanti pasti akan dimakelarkan ke orang lain. Maka meskipun makelar ini gak izin, hukumnya boleh, selama tidak ada pengingkaran. Yang kedua, pemilik barang dengan tegas mengizinkan. Misalnya makelar minta izin, Pak saya minta izin, ini nanti saya jualkan melalui para anggota grup. Dan pemilik mengizinkan, insya Allah diperbolehkan. Karena itu dalam kasus tadi, jika pemilik memberi izin ke admin, dan pemilik ada di grup itu, lalu admin memberikan izin kepada seluruh anggota grup untuk turut menjualkan, dan pemilik tahu dan dia tidak mengingkari, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Jihan. Berikutnya pertanyaan Prasetyo Utomo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau nanya Ustaz, sebenarnya ini pertanyaan tentang reseller, mungkin udah pernah dibahas Ustaz, cuman saya masih ada yang belum ngerti. Jadi gini Ustaz, istri saya menjualkan barang punya temennya. Kebetulan temennya ini bukan produsen, dia juga ngambil dari orang lain, hampir mirip sih kayak barusan. Nah, barang ini ditawarkan lewat story atau sosmednya. Nah, setelah ada konsumen pesan, tapi belum ada pembayaran apapun. Nah, transaksi itu terjadi kalau barang sudah datang dan baru dibayarkan gitu Ustaz. Dan ini sih offline sebenarnya, tidak online. Seperti itu, apakah itu termasuk jual beli yang diharamkan atau gimana, dan solusinya gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Pertama, kita perlu bedakan antara apa? Akad dengan rencana akad. menawarkan itu masuk rencana akad. Ya, contohnya ini menawarkan. Rencana akad itu tidak mengikat, sehingga dia boleh dilakukan sekalipun objek tidak ada. Bahkan jangankan objek tidak ada, pembeli nggak ada pun boleh. Orang teriak-teriak menawarkan barang tanpa ada pembeli kan sah-sah saja. Keliling di jalan-jalan, tahu bulat, digoreng, nggak dadakan misalnya. Orang teriak-teriak kayak gitu boleh. Pembelinya mana? Nggak ada. Loh kok kamu teriak-teriak? Nah, menawarkan tanpa harus ada pembeli kan sah-sah saja. Sebagaimana menawarkan boleh tidak ada pembeli, menawarkan juga boleh dilakukan tanpa ada barang. Sehingga seperti ini ya, rukun jual beli ada berapa? Ada 3, subjek, objek, sigot. Subjek berarti penjual dan pembeli, objek berarti barang atau uang yang dijadikan sebagai alat tukar. Sigot adalah pernyataan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Kalau ada orang yang menjual barang sebelum memiliki, berarti yang terjadi apa? Tidak ada rukun objek. Ini sama dengan jual beli yang tidak memenuhi rukunnya, karena objeknya enggak ada. Sehingga menjadi transaksi tanpa yang tidak memenuhi rukun. Nah, ini jelas enggak boleh. Sholat tanpa rukun batal. Atau rukunnya salah satu enggak ada batal. Puasa juga demikian. Dalam transaksi jual beli juga sama. Muamalah sementara rukunnya enggak ada, maka tidak bisa diselenggarakan. Ya. Meskipun banyak orang yang melakukan pelanggaran di sini, menjual barang sebelum memiliki. Baik, bedakan dengan yang kedua. Menawarkan barang sebelum memiliki. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena menawarkan, karena dalam menawarkan tidak harus ada rukun. Tidak harus memenuhi rukun jual beli. Mengingat belum terjadi akad. Belum ada akad. Tayyib. Sehingga jika memang belum ada akad dan sebatas hanya menawarkan, sah-sah saja dan sama sekali tidak mengikat. Karena itu jika dalam rantai tadi ya, si A bukan produsen, dia menjual barang, kemudian si B, istri Anda, menjadi reseller bagi si A, maka ini baru boleh dilakukan jika barang sudah ada. Dan ketika Anda menawarkan atau ketika istri Anda menawarkan, tidak boleh di situ menerima pembayaran speser pun, karena jika menerima pembayaran berarti masuk kategori jual beli kalik bil kalik, uang tidak tunai sementara barangnya belum dimiliki. Kecuali jika Anda melakukan akad salam. Akad salam berarti pembayarannya tunai di depan, kemudian nanti barangnya menyusul. Tapi kan Anda tidak melakukan akad salam. Sehingga yang dilakukan adalah menawarkan saja, dan nanti setelah barang ada, tawarkan ulang apakah jadi beli atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, silakan Pak Rasid. Saya kira sudah selesai. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Mohon maaf nih Pak Radian, saya ada pertanyaan sebelumnya jadi langsung. Baik, ini pertanyaan, saya share screen ya Ustaz. Silakan. Ini pertanyaan dari Belanda Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu pengajian di Belanda sering mengumpulkan uang sumbangan untuk dikirim ke Indonesia. misalnya untuk menyumbang masjid, anak yatim, dan lain sebagainya. Sumbangan itu saya transfer dari Belanda ke rekening keponakan yang di Indonesia melalui bank. Dan saya hanya membayar ongkos transfernya saja dari euro ke rupiah. Untuk selanjutnya, keponakan saya mengirimkan uang tersebut ke tempat yang dituju. Apakah cara demikian diperbolehkan dalam syariat Islam? Kemarin saya Rashid host ini bertanya pada penanya, apa yang dimaksud dengan hanya membayar ongkos transfernya saja? Beliau menjelaskan bahwa pendapat sumbangan yang dikumpulkan misalkan 100 euro itu dikirim ke Indonesia sudah termasuk biaya transfer, jadi diterima di Indonesia kurang dari 100 euro gitu, karena sudah masuk ke dalam yang 100 euro itu maksudnya pertanyaan, apakah diperbolehkan demikian atau harus ditambah? Ada dua pembahasan yang ditanyakan dalam satu pertanyaan ini. Yang pertama tentang hukum transfer uang dengan currency yang berbeda. Yang satu euro, penerimanya sudah dalam bentuk rupiah. Yang kedua hukum mengurangi nilai sumbangan karena untuk biaya transfer. Baik. Kita coba bahas yang pertama ya. Kita bahas yang pertama. Kirim euro, kemudian diterima dalam bentuk IDR. Dikirim dalam bentuk euro, diterima dalam bentuk IDR. Ini boleh ataukah tidak? Dalam transaksi sharaf, dalam sharaf harus tunai. Sehingga ketika euro itu dikirim, maka harus diterima dalam bentuk IDR seketika waktu. Dalam arti waktunya sama. Kalau ini terjadi, insya Allah tidak ada riba nasiah. Yang jadi masalah, bagaimana jika tertunda dan realnya tertunda, mungkin pending satu hari atau sekian hari baru kemudian uang itu masuk. Ada pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan Hafizahullah Ta'ala, beliau termasuk salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dalam sharf yang atau dalam transaksi kirim uang dengan currency yang berbeda, misalnya yang satu euro dikirim ke IDR, dikirim dalam bentuk rupiah, maka di situ ada dua transaksi yang dilakukan atau dua tahapan yang dilakukan. Pertama, ada dua tahapan. Pertama adalah tahapan sharf, tukar menukar uang dengan uang. Berarti di sini tukar menukar euro dengan rupiah. Dan ini wajib tunai. Wajib tunai. Meskipun tidak harus ditunjukkan fisiknya. Meskipun tidak harus ditunjukkan fisiknya. Yang dimaksud tidak harus ditunjukkan fisiknya gimana? Tidak harus di sini ada euro, di sini ada rupiah, tidak harus dalam bentuk uang fisik. Karena uang itu bisa diserah terimakan secara digital. Karena uang bisa diserah terimakan secara digital. Seperti bukti transfer dan seterusnya. Sehingga misalnya Anda membawa uang fisik euro. Anda membawa uang fisik euro 100 euro. Lalu kemudian pihak bank atau apa untuk pengiriman uang, jasa pengiriman uang dia langsung menukarnya ke rupiah. Ditunjukkan dengan bukti, Pak, sudah kami alihkan ke rupiah, dapat sekian rupiah. Terus di print struk, nah, sudah dapat sekian rupiah, dan akan segera kami kirim. Maka di situ membutuhkan waktu tertentu. Insya Allah ini boleh jika pihak banknya punya cadangan rupiah. Jika pihak banknya punya cadangan rupiah, sehingga wajib tunai meskipun tidak harus ditunaikan, ditunjukkan fisiknya, karena uang bisa diserahkan secara digital. Hukumnya boleh jika kondisinya seperti di atas tadi ya, dia dilakukan secara tunai, kemudian diserah terimakan secara digital. Ini hukumnya boleh jika pihak bank sebagai tempat untuk pengiriman uang tadi, bank yang mengirim uang, memiliki cadangan rupiah. Memiliki cadangan rupiah. Berarti kan ibaratnya begini, Anda datang ke saya, nyerahkan dalam bentuk euro, lalu saya konversi, harga euro hari ini sekian. Baik, misalnya anggaplah dapat 10 kelihatannya terputus ini Ustaz. Sebentar. Mungkin yang lain on. Baik. Bisa Ustaz, maaf. Tapi kalau pihak bank tidak punya cadangan. Afwan Ustaz, yang ANB tadi terputus karena yang ANB official terputus ini Ustaz. Ada beberapa detik tadi terputus gitu. Sekarang saya bisa dengar dari yang Amin Rubaid yang satu Ustaz. Yang share screen ini yang sudah masuk. Yang account yang share bisa kita sudah bisa kan ya, Pak? Bismillah. Ya. Afwan Ustaz, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini yang Ustaz yang account yang sedang share screen ini kita bisa dengar Ustaz. Cek. Bisa ini? Ya, ini bisa dengar kita Ustaz. Dari sini. Tapi enggak ada gambar Ustaz gitu. Apa? Videonya terputus. Nah, ini ada sekarang. Baik, tadi terputus di pada saat hukum boleh jika pihak bank yang mengirim uang cadangan rupiah ini Ustaz. Saya di mute dulu. Oke. Ya, mute. Oh, maaf ya. Ya. exchange yang mereka menyediakan uang Qatar rupiah, rupiah Qatar. Kebanyakan kan dolar, kalau enggak dolar ya real. Kalau enggak real, paling negara tetangga yang dekat Malaysia, ringgit. Jarang sekali orang nuker Qatar ke rupiah atau rupiah ke Qatar. Rupiah ke real Qatar. Sehingga ada teman yang tanya, saya sering ngirim Qatar ke rupiah. Itu banyak di antara bank yang dia enggak punya persediaan rupiah. Enggak punya persediaan rupiah. Kadang dia baru punya, dijanjikan 3 hari lagi. Kemudian saya sampaikan, kalau dia enggak punya persediaan rupiah, enggak punya cadangan rupiah, uang realnya jangan diserahkan. Sehingga nanti baru diserahkan setelah dia punya cadangan senilai dari uang real yang Anda setorkan. Misalnya uang real yang disetorkan senilai rupiahnya 10 juta. Berarti dia harus punya uang minimal 10 juta. Lebih bagus. Kalau dia uangnya kurang dari 10 juta, berarti ini enggak boleh diserahkan semuanya. Karena nanti jadinya terutang. Baik, ini 5 juta dulu, cadangan kami adanya 5 juta dulu, nanti sisanya menyusul, itu enggak bisa. Nah, yang kayak gini dilarang. Baik, tahap yang kedua, ini kembali ke sini tadi ya. Transfer uang dengan currency yang berbeda, tahap yang kedua adalah tahap kirim. Tahap kirim uang. Setelah dikonversi jadi rupiah, selanjutnya uang itu saya kirim ke Indonesia. Nah, ini boleh ada penundaan. Boleh ada penundaan. Ada penundaan di sini enggak jadi masalah dan itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Nah, yang dipahami oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan, selama pihak bank sudah memiliki cadangan rupiah dan masih ada penundaan, maka penundaan itu hanya sebatas penundaan untuk tahap kirimnya, bukan penundaan sarfnya, sehingga hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita punya masalah hukum mengurangi nilai sumbangan karena untuk biaya transfer. Ini perlu kita kasih rincian ya. Yang pertama, jika itu adalah dana zakat, maka tidak boleh dikurangi. Karena itu hak 8 asnaf yang telah ditunjuk oleh Allah. Fakir, miskin, amil dan seterusnya sampai fisabilillah. Jika itu adalah dana donasi umum, sedekah, sedekah biasa, maka hukumnya diperbolehkan karena biaya operasional bisa diambil dari sedekah. Sehingga kita bisa tahu di sini ya, zakat itu harus utuh. Saya zakatnya 10 juta misalnya, maka harus utuh 10 juta itu diterima oleh golongan yang berada pada zakat. Jika saya nyuruh orang lain, lalu harus menggaji orang itu, harus membayari orang itu, maka saya harus menyediakan uang yang lain untuk membayari orang itu. Ini sama seperti kurban. Kurban itu utuh. Misalnya seekor kambing atau seekor sapi harus utuh. Dalam arti sapi boleh urunan ya. Dalam arti begini, jika itu ditangani oleh orang lain, saya tidak boleh membayar gaji untuk jagalnya dari hasil kurban. Misalnya saya janjikan, aku ora mbayari ya, sapi ini tolong silakan diurusi, nanti kamu tak bayar pakai kepala dan kulit serta tengklengnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Berarti saya tidak kurban utuh satu sapi, karena dikurangi sebagian untuk biaya operasional. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk juga yang sifatnya wakaf. Yang sifatnya wakaf. Wakaf itu kan berarti harus berwujud objek wakaf. Jika objek wakafnya dalam bentuk tanah, berarti saya transfer sekian, maka nanti harus berwujud senilai atau berwujud tanah senilai sekian itu. Jika dikurangi, berarti kan ada objek yang tidak terbeli disebabkan karena uang yang kita transfer dikurangi. Karena itulah untuk dana wakaf harus sampai ke sasaran utuh, tidak boleh dikurangi. Nah tadi seingat saya penanya menyampaikan bahwa beliau yang mengirim itu hanya membayar biaya administrasi kirimnya saja, dan alhamdulillah insya Allah praktik Anda sudah benar jika biaya itu diambilkan dari kantong pribadi. Sehingga ngirim 100 euro ya utuh 100 euro biar gak dipotong untuk biaya kirim, Anda kasih biaya kirim. Akhirnya yang tertulis di nota misalnya 110 euro, yang 10 euro biaya kirim, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini saya lanjut pertanyaan dari Belanda lagi, Ustaz. Saya share lagi sebentar. Nah, ini dari Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pelanggan kereta di Netherlands bisa membeli kartu korting. Dengan kartu tersebut, jika naik kereta api di luar jam sibuk, mendapat korting 40%. Bolehkah membeli kartu korting tersebut dan menggunakannya tentunya? Dengan catatan, kartu diskon yang bagaimana yang ada unsur garar? Pertanyaan mungkin dalam satu topik ya. Kartu diskon yang untuk kereta api tersebut harganya lumayan mahal. Kalau pelanggan sering naik kereta baru menguntungkan. Jadi ini mungkin sama dengan di Inggris, kita bisa punya beli kartu. Kalau kita memakainya sering itu ada potongan. Kalau memakainya nggak sering tidak ada potongan. Jadi bayar penuh gitu. Baik. Ada beberapa fatwa tentang kartu diskon ya, yang ini pernah diterbitkan oleh Lajnah Daimah. Jadi tentang kartu diskon, jika berbayar maka hukumnya dilarang, tapi jika free hukumnya boleh. Baik, kita tidak mempermasalahkan yang boleh ya. Ya, karena boleh kan tidak perlu dilihat lebih jauh. Sekarang kita akan lihat kenapa itu dilarang. Kenapa itu dilarang? Sederhananya seperti ini ya. Kita punya rumus keseimbangan. Rumus dalam akad komersil. Akad komersil itu namanya akad muawadhah. Di situ harus seimbang antara iwad dengan muawad. Harus seimbang antara iwad dengan muawad. Apa itu iwad? Iwad artinya apa yang kita serahkan. Apa itu muawad? Muawad artinya apa yang diterima. Nah, misalnya harga kartu itu, mata uang Belanda itu apa? Gulden. Misalnya anggaplah harga kartu itu adalah 100 gulden atau 100 euro. Lalu Anda mendapatkan diskon. Diskon ini pasti atau tidak? Jawabannya tidak pasti. Makanya tadi ada pernyataan, jika sering naik untung, tapi kalau nggak pernah naik ya rugi 100 euro. Nah itu kan jadinya goror. Nah goror itu terjadi ketika iwatnya jelas, sementara muawatnya tidak jelas. Seperti misalnya jual beli peluang. Dulu ada yang seperti itu. Jadi orang membeli barang, sudah bayar uang, terus dia dikasih batu atau kerikil. Sekarang barangnya kamu lempar, terus dia lempar. Kalau nggak kena barang apapun, yang dia nggak dapat apapun, padahal sudah bayar. Nah, ini disebut dengan baik munabadah. Dan dulu termasuk yang dipraktikkan oleh orang jahiliyah. Sama seperti misalnya judi dengan cara melempar ya. Ada banyak apa misalnya kaleng-kaleng atau minuman-minuman. Anda beli gelang. Harga satu gelang misalnya 2.000. Terus gelang itu dilempar. Ya. Kalau masuk kaleng minuman dapat. Kalau enggak ada yang masuk ya sudah rugi. Nah, itu kan termasuk judi. Apa yang kita bayarkan jelas, kita bayar 10.000 dapat 5 gelang. Saat kita melempar, enggak ada satupun yang masuk. Rugi berapa? 10.000. Tapi ketika kita melempar, semuanya masuk. Yang satu dapat Sprite, yang satu dapat Fanta, yang satu dapat Coca-Cola misalnya. Yang satu dapat apa? Pokari. Oh, Anda untung, 2.000 dapat Pokari. 2.000 dapat Coca-Cola, Anda untung. Nah, jadinya kan ada untung dan rugi. Sehingga yang dibayarkan jelas, iwatnya jelas, tapi yang didapatkan tidak jelas. Bayar 100 euro. Diskon itu kan sebenarnya baru sifatnya peluang, peluang diskon. Kenapa kok disebut peluang? Karena belum tentu Anda pakai. Kalau enggak pernah dipakai, berarti otomatis enggak dapat diskon. Maka kalau terjadi seperti ini, hakikatnya adalah jual beli gharar. Ini jadinya gharar. Dan hukumnya dilarang. Tapi kalau free, gratis, kartu diskon yang gratis, siapa yang mau jadi member silakan daftar. Nanti ketika naik kereta di jam yang tidak sibuk akan dapat diskon. Nah, ini hukumnya boleh. Loh, kenapa? Karena gharar yang gratis hukumnya boleh. Gharar gratis hukumnya boleh. Kok bisa Pak gharar gratis hukumnya boleh? Karena tidak ada untung rugi. Gharar gratis hukumnya boleh. Karena tidak ada untung rugi. Anda dapat untung, enggak dapat kan enggak rugi. Itu kalau gharar gratis. Makanya dia diperbolehkan karena tidak ada untung rugi. Dan gharar itu dilarang sebabnya adalah karena ada untung rugi tadi. Kalau kamu pakai kamu untung, kalau enggak kamu pakai kamu rugi. Itu gharar yang terlarang. Wallahu taala alam. Nah, baik. Ada dua pertanyaan lagi yang titip ini Ustaz. Kelihatannya. Pertanyaan berikut, Ustaz, saat ini ada aplikasi transfer uang via aplikasi yang disebut dengan Flip. Merupakan aplikasi pihak ketiga yang menjembatani antara satu bank dengan bank lain yang berbeda agar biaya transfer sangat murah. Potongan bisa sampai dengan 90% dari misalkan biaya 6.500. Saya asumsikan ini rupiah ya, nantinya. Namun yang jadi pertanyaan bahwa PT Flip ini memiliki bank sendiri yaitu bank X. Jadi apabila misalnya kita ingin transfer dari bank A ke bank B, harus melakukan transfer dulu ke bank X milik dari PT Flip ini dengan jumlah transfer contoh 300.000 plus 3 angka kode unik misalkan 3448 dengan batas waktu transfer 1 x 24 jam. Setelah ditransfer, kemudian bukti transfer dikirim ke PT Flip via aplikasi. Setelah itu dari bank X ditransfer ke bank D milik PT Flip dan kemudian mendapatkan diskon. Ini pertanyaannya. Mungkin apakah diperbolehkan demikian saat menggunakan fasilitas Flip ini? Yang saya pahami wallahu taala alam. Coba kita lihat kayak gini ya. Saya mau kirim uang ke tempatnya B. Berarti dari A saya ke B. Tentu saja ada biaya administrasi atau ada biaya kirim. Namun biar saya enggak kena biaya kirim, saya nyuruh adik saya, ini tolong uangnya kirimkan kepada B. Tidak masalah seperti ini. Dan andai pun saya membayari adik saya juga boleh. Nah, kalau antar bank itu kan ada biaya administrasi. Sehingga di sini akad jasa yang diberikan oleh pihak bank, maka bank berhak untuk menerima biaya administrasi tadi. Nah, orang menghindari ini agar tidak kena biaya admin. Terus gimana? Ada lembaga intermediat. Maka bank satu ke Flip, baru kemudian ke bank dua. Baik, itu kan sebenarnya saya titipkan ke Flip, tolong Flip kasihkan ke sana. Nah, Flip tidak minta biaya spacer pun. Flip tidak minta biaya spacer pun. Insya Allah kalau hanya sebatas ini saya titipi, tolong serahkan ke sana, hukumnya boleh. Dan yang saya pahami ini bukan akad utang. Kenapa? Flip tidak memanfaatkan duit itu. Makanya begitu dikasih, tadi kan dikasih batasan waktu 1 kali 24 jam ya. Begitu kita setorkan ke Flip dalam jarak sekian, nanti uang itu akan segera sampai di bank tujuan. Sehingga Flip bukan utang. Dan dia melakukan ini juga bukan karena di latar belakangi butuh, saya butuh duit, tolong saya diutangi, nanti ini akan segera saya kembalikan ke rekening B yang Bapak tuju. Tidak ada latar belakang seperti itu. Padahal biasanya akad utang itu kan di latar belakangi karena butuh. Karena itu posisi Flip di sini adalah sebagai penerima wadiah. Ini akad perwakilan ya, akad perwakilan. Flip menjadi wakil penerima titipan uang, biar lebih jelas, penerima titipan uang dan kemudian nanti diserahkan ke bank B. Baik, andaikan Flip dapat fee, boleh. Andaikan Flip dapat fee, boleh. Sebagaimana bank dapat fee, boleh. Baik, tapi di sini kan Flip nggak dapat fee, cuman dia minta kode unik. Kode unik yang ditetapkan oleh Flip itu bukan fee, tapi hanya sebatas alat pengenal agar nanti mudah untuk disalurkan. Mudah untuk niteni ya. Oh, ini dari si A, ini dari si B. Saya mau tanya, kalau yang ditambahkan kode unik, berapa nilai yang diterima? Misalnya 2 juta ditulisi 2.000.112 misalnya. Yang diserahkan apakah 2.112 ataukah 2 juta saja di Flip? Di kalau menurut dari keterangan penanya dengan jumlah transfer misalnya mau mentransfer 300.000. Namun harus ditambah dengan angka tertentu. Jadi kita membayar ke Flip itu lebih besar. 300.448. Nah, 448-nya ini menjadi biayanya Flip. Yang 300.000 ini ditransfer ke bank B. Jadi penerima menerima 300.000. Baik. Berarti kode uniknya tidak dikirim ya? Tidak dikirim kalau menurut pertanyaan penanya. Insya Allah tidak masalah. Karena andai Flip itu dapat fee, itu hak dia. Kan ini bukan akad utang piutang, tapi akad mengantarkan uang. Sehingga adanya kode unik dan nanti kode itu dimiliki sebagai Flip, sebagai revenue-nya Flip, insya Allah boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini ada ada pertanyaan dari titik pertanyaan satu terakhir Ustaz. Bismillah. Semoga Ustaz dan tim penyelenggara kajian beserta seluruh muslimin selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Saya bekerja sebagai seorang PNS di salah satu instansi pusat di Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah boleh saya menyambi untuk berjualan secara online? Pertanyaan kedua, qodarullah saya sudah terlanjur mengambil rumah secara KPR. Apakah dibolehkan saya mengajukan take over kredit oleh bank syariah karena dimungkinkan untuk bisa memotong masa cicilan hutang? Mohon maaf, saya izinkan ini pertanyaan dua karena bersambung pertanyaannya dan saling mengikat. Baik. Anda bekerja di PNS dan otomatis Anda mendapatkan fasilitas dari kantor, misalnya fasilitas komputer, termasuk internet. Bolehkah kita sambil berjualan online? Bekerja di jam kantor untuk selain kepentingan kantor, kepentingan dinas, pada asalnya dilarang. Karena Anda dibayar dengan rentang waktu sebagaimana yang disepakati. Anda kerja dari mulai misalnya jam 9 sampai jam 5 atau dari jam 8 sampai jam 5. Maka selama jam 8 sampai jam 5 itu waktu Anda adalah milik kantor. Nah, di saat ini Anda tidak berhak untuk menggunakan waktu ini bekerja di tempat yang lain atau untuk kepentingan pribadi yang sifatnya komersil. Kecuali ini dikecualikan ya, boleh untuk kepentingan pribadi tapi yang tidak komersil selama tidak mengganggu tugas Anda. Misalnya Anda bisa menyelesaikan tugas hanya dalam waktu 3 jam, dan setelah itu nganggur kosong. Nah, terus sambil lihat-lihat konsultasi syariat.com atau sambil dengerin kajian, selama tidak ganggu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ganggu, nggak boleh. Misalnya ya, ada orang yang dia punya tugas setelah jam 1, tugas dia setelah jam 1. Tapi dia kerja itu di waktu istirahat, sehingga misalnya dia pagi jam 8 sampai jam 12 kerja untuk kantor. Setelah itu kosong, jam 12 sampai jam 1. Nah, jam 12 sampai jam 1 itu yang seharusnya waktu istirahat, bisa dia gunakan untuk tidur, bisa dia gunakan untuk makan siang, ternyata dia gunakan untuk tugas pribadi. Sampai jam 1. Jam 1 tiba, dia baru makan. Setelah makan ngantuk, tidur sebentar. Nah, ini ganggu jam kantor. Makanya yang seperti ini kembali kepada kode etik tadi. Kalau Anda merasa ini enggak pantas untuk dilakukan ya, maka jangan lakukan. Dan menurut kami menggunakan jam kantor untuk kepentingan pribadi ya, jika itu ketahuan pemilik kantor, mungkin beliau akan marah dan beliau tidak ridho. Karena itu sebaiknya jangan dilakukan. Tidak akan menambah rezeki gara-gara Anda berjualan online dengan menggunakan fasilitas kantor. Kemudian yang kedua, terkait masalah KPR, bolehkah di take over ke bank syariah? Yang saya pahami, kalau Anda take over ke bank syariah, Anda alihkan untuk take over bank syariah, justru bunganya akan semakin bertambah. Karena bank itu kan pasti akan ngambil margin. Sehingga misalnya begini, nilai rumah, harga rumah dari developer 500 juta. Lalu Anda KPR-kan di bank konven, jadilah 600 juta selama 5 tahun misalnya. Jadi 600 juta selama 5 tahun. Dengan cicilan yang sudah dijadwalkan. Nah, biasanya kan bank menggunakan skema terbalik. Kurva terbalik. Di mana cicilan awal itu bunganya lebih besar dibandingkan pokoknya. Sudah? Nah, setelah Anda merasa enggak nyaman, ini kok di bank konven, saya mau take over di bank syariah. Anda sudah nyicil, tadi kan 600 juta totalnya. Anda sudah nyicil 200 juta. Masih 400 juta. 400 juta langsung di take over oleh pihak bank syariah, ditutupi 400 juta. Selanjutnya kan Anda punya kewajiban, enggak mungkin 400 juta, pasti bank syariah ngambil margin, jadilah 500 juta. Anda kena riba berapa kali? 2 kali. Riba pertama dengan bank konven, riba yang kedua dengan bank syariah. Karena take over itu kan sama dengan ngutang. Pak, saya punya, saya sudah beli rumah, tapi uangnya kurang, tolong saya diutangi. Oleh pihak bank syariah diutangi. Sudah? Selanjutnya Anda nyicilnya ke bank syariah. Ini kan akad utang. Nah, ketika ini dilakukan akad utang, maka tentu saja bank syariah tidak berhak untuk dapat kelebihan di situ. Tapi enggak mungkin, bank syariah pasti akan minta kelebihan. Wallahu taala alam. Baik, saya kira itu Pak Rashid. Ya, sudah habis waktunya, Ustaz. Kita cukupkan dulu ini. Cukupkan dulu. Oh, oke. Baik, Ustaz. Bagi penanya yang lain yang belum sempat kita bacakan, semoga nanti di lain kesempatan bisa kita bahas insyaallah. Baik. Ustaz mau ditutup dulu mana? Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.